dan waktu mendata danau. Dengarkan aku akan bertahan sampai kapanpun, sampai kapanpun. Wow, wow. Maafkan aku yang tak sempurna dirimu. Usailah sudah kisah yang tak sempurna untuk kita sampai kapanpun, sampai kapanpun.